ist mahal, kakak main salah, kakak main, kakak main salah. Papa mama suruh kakak untuk mundur sah, nona cari yang lain semoga bahagia. Jaga bae-bae sampai siang tembus malam. Selepas kopu cinta tusuk masuk dalam-dalam. Sesalah main bukan cinta sah bermain. Sesalah time bapak minta sah buka lain. Serasa lain habis kaget bukan main. Sah bilang lain tapi hasil laki lain. Nona jangan marah janji sah su ingkar. Karena percuma saja cinta harus bubar. Sah dayung-dayung tapi ombak besar. Aduh sayang biar satu bikin apa. Nona pun belis mahal, kakak main salah. Papa mama suruh kakak untuk mundur sah, nona cari yang lain semoga bahagia. Sa jalan tapi hasil akhir mengalah. Sa usaha jungkir balik tapi mentok di biaya. Sayang ini susah, sa harus geleng kepala. Mau paksa tidak bisa lawan ortu takut dosa. Modal cuma cinta belum bisa kau bahagia. Mental sa su kuat tapi bapak bilang tidak. Jujur sama nyasa tapi apa mau dibilang. Mundur lebih baik daripada terus tumbang. Sa ikhlas kau cari lain biar kau hidup lebih baik. Mau bikin apa lagi? Nona pun belis mahal, kakak main salah. Papa mama suruh kakak untuk mundur sah.